Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berakhir dari kiri di kitab Al-Mahfaz Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Suhadu bin Fadzal bin Abdullah Al-Husain Hamidullah Ba'ala. Pada tahun lalu kita telah menyaksikan tentang Ahkam Al-Mawad, hukum bom tentang menghidupkan bumi atau tanah. Walau imam wafari imam muslimin ittal awdil mawad liman yuhyiha. Di anna Nabi SAW kata'a Bilal ibn Haris al-Atiq wa akta'a Wa'il ibn Hujr al-Jam fi Hadramawat. Dan bagi imam kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin, ini boleh memberikan hasil bumi dari bumi yang telah dihidupkan, itu memberikan bagi siapa yang telah menghidupkannya sebagai imam kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin, maka diberikan bagi siapa yang bisa menghidupkan tanah yang mati, tanah yang tidak berbuah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bumi atau tanah kepada Bilal bin Haris, yaitu di daerah Al-Atiq, nama tempat. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanah kepada Wa'il bin Hujr, yaitu di Hadramaut, Yaman. Wa'atu Umar, wa Utsman, wa jam'an min ashabah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanah kepada Umar, dan juga memberikan kepada Utsman dan jamaah dari para sahabat. Lakin la yamlikuhu bi mujarradi ittiba'in qita'i hatayhi. Akan tetapi dia tidak memiliki hanya semata-mata kepemilikan dari bagian tanah tersebut sampai dia memang menghidupkannya atau mengelolanya. Bal yakun ahaqqu bihi min ghairi, bahkan ada orang yang bisa lebih hak apabila memang dia yang bisa menghidupkannya. Fa in ahyahu malakahu, apabila seorang tersebut menghidupkan tanah, maka berarti miliknya. Wa in ajza an ahyaihi kal imami istirja'uhu wa iqta'uhu li ghairihi liman yaqdiru mimma yaqdiru ala ahyaihi. Dan apabila orang yang telah diberikan bagian tanah tersebut kemudian ternyata dia tidak bisa menggarap atau menghidupkan tanah tersebut, maka iman berhak menarik lagi tanah yang telah diberikan tersebut dan diberikan kepada siapa yang bisa menghidupkan tanah tersebut, bagi siapa yang mampu. Di anna Umar bin Khattab istarja'a al-iqtita'at min alladziina 'adiju an ihya'iha. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an mengembalikan lagi atau menarik lagi beberapa bagian tanah yang telah diberikan kepada orang-orang yang mereka tidak mampu untuk menghidupkan tanah yang telah diberikan tersebut. Wa man sabaqa ila mubahin ghairul ardi mawat kasir wal hatab wa ahaqqa bihi ila azahu alaihi istola alaihi. Dan bagi siapa saja yang dahulu datang ke situ yaitu dengan urusan yang dibolehkan, yaitu tanah yang telah diberikan tadi pada orang, namun ternyata tidak bisa mengelolanya. Seperti orang datang ke situ misalnya berburu atau mencari kawin bakar, maka dia berhak kemudian dia menghaki dan menguasai daerah itu, maka tidak mengapa, boleh. Wa'idha kana yamuru bi amlakin nasi ma'un wa'an ay ghayra mamlukin wa ma'in nar wa ma'il alwadi walil a'la an yusya anhu wa yahsaba alma'a ila qab thumma yursiluhu lil asfali mimman yalihi. Apabila seseorang mempunyai tanah yang kena aliran air, yang air tersebut adalah air yang umum seperti air sungai atau air lembah umum, maka tanah yang teratas yang pertama kali kena air ini berhak untuk mengairi tanahnya. Kemudian ditahan air tersebut bisa merendam tanahnya tersebut sampai ke mata kaki. Setelah tanahnya atau semuanya terendam oleh air, kemudian boleh dia menyalurkan lagi ke tanah yang lebih bawahnya. Kemudian terus begitu. Misalnya tanah kan kalau di pegunungan kan bertingkat-tingkat. Air otomatis dari atas kan. Dari atas turun ke bawah, maka yang paling berhak ya yang paling atas dulu. Kemudian bawahnya. Wayam alulati yali kadari kasum mayasiluhu liman ba'dahu wahakadu. Kemudian bawahnya mengaliri sampai ditahan air setinggi mata kaki. Kemudian setelah itu baru dialirkan yang bawahnya seterusnya. Likali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iski ya Zubair Sumahbis al-ma'a hatta yasir ila jidar Murtafaq alaih. Airilah tanah wahai Zubair, kemudian tahanlah air tersebut sampai ke mata kaki, kemudian baru diairkan ke tetanggamu atau di bawahmu. hadis mutawatir lain. Itu tatkala itu Zubair bin Awam bersengketa dengan seorang Ansar yang rebutan air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi karena tangannya Zubair yang paling dekat dengan mata air, maka paling berat untuk apa? Untuk diairi dan ditahan air tersebut sampai mata kaki, kemudian baru dialirkan ke orang Ansar tersebut. Walaqala Abu Mazah an Ma'mar an Zuhri an Zuhri qala nadarna ila qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma bis al-ma'a hatta yasul ila jidar fakana zalika ila al-ka'bain. Telah disebutkan yang Abdurrahman menyebutkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, dia berkata, kami berpendapat terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan summa ibis al-ma'a, kemudian tahanlah air tersebut hingga sampai jidal. Jidal yang dimaksud ini adalah setinggi kedua mata kaki. Artinya jidal itu tembok, itu maksudnya batas-batas tanah ya. Batas-batas tanah otomatis batas-batas tanah tidak tinggi. Itu yang dimaksud yaitu sebatas dua mata kaki. Saku ma waqa'at fihil kisah wajaduhu yablughul ka'bain waja'alu dzalika mi'yaran listihqaqil awwali fal awwal. Yaitu dalam mereka mengairi sebagaimana yang terjadi dalam kisah jadi dalam hadis Zubair, yaitu sampai mereka menahan air tersebut sampai setinggi mata kaki. Dan ini mereka jadikan sebagai mi'yar, barometer atau ukuran orang yang paling berat yang pertama, kemudian baru setelahnya. Wara Abu Dawud wa ghairuhu an Amr ibn Syu'aib an abihi an jaddihi annahu sallallahu alaihi wasallam qada fi sail marud mahzur wadu bil madinah mahzur ayyam sika hatta ya balughal ka'bah summa yursil al-a'la ala al-asfal. Diwakilkan oleh Imam Abu Dawud yang mulainya dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan yaitu menahan aliran air yaitu yang bernama Manzur yaitu di Lembah Madinah yang terkenal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, hendaklah dia menahan air sampai setinggi mata kaki, kemudian dialirkan ke dari bawah, dari atas ke bawah, kemudian seterusnya. Ama in kana al-ma'u mamlukan fa innahu yuqsim yuqsamu bainal malak bi qadri amlakikum amlakihim wa yatasarrafu kullu wahidin fi hisatihi atau hasratihi bima syaa. Adapun kalau air itu memang ada pemiliknya atau air yang diusahakan bersama, misalnya gali sumur atau dia sama-sama menggali ya, menggali tanah untuk dialirkan airnya tersebut ke ladang-ladang. Berarti ini usahanya orang banyak. Maka tentunya air tersebut dibagi di antara orang-orang yang mengusahakan air-air tersebut. Kemudian air tersebut diatur sedemikian rupa sebagaimana yang mereka kendaki. Walil imamil muslimin ayyum ya mar'a lima washi baini ma'lil muslimin kafail wal jihad wa ibni sadaqah malam yadurruhum fi tadyiqi alaihim. Adapun untuk pemimpin kaum muslimin atau pemerintah muslimin, adalah pemerintah tersebut menjaga tempat-tempat pengembalaan, yaitu diberi batas pagar tempat-tempat padang-padang pengembalaan untuk hewan-hewan yang dimiliki oleh negara, yaitu Baitul Mal, khas negara, yaitu untuk Baitul Mal untuk kaum muslimin. Seperti di sana, kemudian di tanah yang apa, pengembalaan yang milik pemerintah, bisa untuk apa, ditaruh di sana kuda untuk jihad, persiapkan untuk kendaraan perang, atau unta zakat. Selama area tersebut tidak menjadikan sempit atas mereka. Ini misalnya di sana ada tanah, kemudian memang pemerintah menginginkan untuk kepentingan bersama Baitul Mal ini kaum muslim, untuk seluruh kaum muslim, di situ dikumpulkan banyak binatang ternak. Sekarang bayangkan misalnya kalau pemerintah muslimin ya menarik per tahun kambing zakat, sapi zakat, atau unta zakat, otomatis kan banyak dikumpulkan jadi satu negeri. Ini butuh apa? Ya butuh otomatis tempat pengembalaan, lapangan yang lebar dan luas untuk menampung harta zakat tersebut. Sehingga kalau memang tanah tersebut diinginkan oleh pemerintah, maka anda mereka melepas untuk kepentingan umum. Lima rawi Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam khama an naqih li khayl muslimin. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat khama, itu tanah pengembalaan khusus untuk kuda-kuda kaum muslimin, yaitu kuda-kuda terbang. Kalau kuda ini biasanya bersiap untuk berperang, yaitu di daerah Makkah. Wa yajuzul imam ayyum ya atau ayyahma al-ashab fi ardil mawati di iblis sadaqa wa khairul mujahidin wa na'amin jiziyah atau doa awad doa ila ihtija ila dalika. walam yudayyik ala muslimin. Dan bagi pemerintah atau pemimpin kaum muslimin, hendaklah dia membuat area rumput di tanah yang kosong, di tanah yang kosong yang belum ada pemiliknya, yaitu untuk menaruh unta-unta zakat atau kuda-kuda untuk perang. Dan juga nami khaziyah atau khaziyah wa dual, maksudnya di sini alat-alat perang, senjata-senjata, seluruh perlengkapan perang ditaruh di situ apabila memang diperlukan, dan juga apabila memang tidak membuat sempit kaum muslimin. Maka inilah akhir dari pembahasan tentang tanah yang belum bertuan, tanah kosong yang bisa dikelola oleh siapa saja mampu untuk mengelolanya. Qala Syekh Habibullah Ta'ala bab ahkamil ji'alah, bab tentang hukum-hukum tentang upah. Waya Masyaratul jim Wadusama Al-ja'lu wal-ji'alu wal-ji'ilah. Itu berasal dari kata aj'al, laj'al dan ja'il. Wa yama'a qaul insan ala amrin yaf'alu, yaitu apa-apa yang manusia memberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang dia lakukan. Dia memberikan apa? Sesuatu yang kepada orang lain atas pekerjaan yang telah dia lakukan, apa yang dia lakukan, upah. Kayakul manfa'ala kada falau kada minal mal. Seperti seseorang berkata, barang siapa yang melakukan ini, bisa melakukan ini dan itu, maka dia akan mendapatkan harta. Apa kalau sekarang namanya? Seperti apa? Makalah. Bukan. Ini. Berapa kali apa? Biayat ala syai'an ma'luman minal mal liman ya'malu bihi amalan ma'luman kabaka binai ha'id, yaitu seseorang membuat sesuatu dari pekerjaan tertentu yang tentunya dengan sebuah harta, bagi siapa yang bisa melakukan dengan amalan yang ditentukan, seperti membangun tembok. Ya upah ya. Upah. kalau sekarang mungkin upah pemborong mungkin ya. Misalnya pemerintah mau mencanangkan membangun apa misalnya? Jalan misalnya. Siapa yang mampu nanti akan tentunya akan mendapatkan. Wa dalilu jawaz dzalika qaulu ta'ala an Yusuf wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan dalil bolehnya upah terhadap orang yang melakukan usaha atau pekerjaan ini boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang kisah Yusuf. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Barang siapa yang bisa mendatangkan belasnya raja, maka dia akan mendapatkan bahan makanan sebesar muatan unta. Sedangkan saya, yaitu Yusuf, sebagai aziz yang akan menanggungnya. Eliman dalla ala sarik sadah al malik himlu ba'irin wa hadha ji'an wa dallatil ayah ala jawazil ji'anah. Itu barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri jadi piala raja, maka dia akan mendapatkan himlu ba'ir, yaitu bahan makanan sebesar muatan unta. Maka ini yang disebut dengan ji'ala. Apa namanya? Sayembar. Upah ya. Sebelat bahan makanan sebelat unta. Besar nih ya. Besar. Satu mobil. Wa dalilha min as-sunnah hadis alladhi wa huwa bi sahihain wa ghairi ma min hadis Abi Sa'id annahu nazalu 'ala hayyin min al-ahya'il arabi. Itu dalilnya di dalam sunnah, yaitu tentang upah, yaitu hadis tentang orang yang disengat binatang dari pemimpin suku di suatu kaum. Itu hadisnya di dalam Sahih, dan yang lainnya dari hadis Sahih dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id menceritakan annahum nazalu 'ala hayyin min al-ahya'il Arab. Bahwasanya mereka sebagian para sahabat mampir di suatu kampung dari kampung-kampung Arab. Fastadabuhum fa'abau. Mereka minta untuk dijamu. Namun penduduk kampung tersebut enggan menjamu. Yo, kenapa kau minta dijamu? Ya karena tamu. Tamu itu apa? Berhak untuk minta jamuan. Selama berapa? Selama tiga hari. Jadi haknya tamu itu apa? Minta jamuan. Minta dijamu. Ini selama tiga hari. Setelah tiga hari maka sunnah. Bukan kewajiban lagi. Maka tamu-tamu ini, jadi para sahabat minta untuk dijamu karena singgah di suatu kampung dari kampung Arab. Namun mereka enggan untuk menjamu. Lalu digosayit dzalikal hayy. Kemudian kepala suku mereka disengat binatang. Fasa'au lahu bikulli syai'in. Kemudian kaum tersebut berusaha untuk menyembuhkan kepala suku tersebut dengan segala yang dia mampu. Fa'atauhum. Namun ternyata belum sembuh. Kemudian mereka mendatangi para sahabat. Faqalu hal inda ahadi minkum min syai'. Mereka menjawab, apakah kalian mempunyai sesuatu yang bisa untuk menyembuhkan pemimpin kami? Qala ba'duhum inni wallahi la'arqa walakin wallahi laqad istafadnakum falam tudifuna. Maka sebagian para sahabat menjawab, demi Allah aku akan meruqyah, akan tetapi demi Allah kami tadi meminta untuk dijamu kalian, namun kalian tidak menjamu kami. Fama ana firakin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Maka tidaklah kami akan melakukan ruqyah sampai kalian memberikan kami upah. Memberikan kami ju'lan, yaitu upah. Fasalakuhum ala qati'in min ghanamin. Fasalaka yang fasyu alaihi. Maka mereka, para sahabat, bisa pak, bisa menyembuhkan sayyid tersebut atau kepala suku tersebut. Kemudian mereka memberikan beberapa kambing. Kemudian setelah itu mereka, para sahabat, membawanya, kambing-kambing tersebut. Bangsolaka fasolahum ala qati'in min ghanamin. Kemudian mereka menyerahkan beberapa kambing kepada para sahabat. Fasolaka fayunfaku alaihi. Kemudian mereka bergegas menuju sayyid tersebut atau kepala suku tersebut. Kemudian ada seorang sahabat yang meniupkan dengan meniup ditambah sedikit ludah sambil membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, yaitu meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Bakaan nama nasata min iqalin. Seolah-olah setelah dibacakan Al-Fatihah tersebut, orang tersebut, kepala tersebut langsung bangkit. Itu seolah-olah lepas dari apa? Ikatan. Yang tadinya tidak bisa apa-apa, setelah dibacakan langsung seolah pudar dari ikatan. Fa'awuhum ja'lahum. Setelah sembuh, maka mereka memberikan upah mereka, yaitu beberapa kambing. Bakal damu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akhirnya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan kisah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakala kat asabatu eksamu wakribu li ma'akum sahman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian telah benar apa yang kalian lakukan. Maka bagilah kambing-kambing tersebut dan berikan untukku sebagian dari kalian. Maksudnya Nabi Sultan juga meminta bagian dari upah serupa kambing-kambing tersebut. Qala Syekhul Qurtha faman amilal amala alladhi ju'ilat alaihi al-ji'ala fa'ada amalihi biha istahaqqal ji'ala atau ju'la. Qala siapa yang melakukan suatu amal yang di sana amal tersebut akan mendatangkan upah setelah dia mengerjakannya, maka berarti dia berhak menerima upah tersebut. Karena akad istaqarra bi tamamil amal. Karena akad adanya upah ini tatkala telah selesai amalan tersebut, yaitu pekerjaan telah selesai, kemudian baru dia berhak mendapatkan upah. Fa'in qama bil amal jama'atan ikatasamu al-ja'lal ladhi alaihi bisawiyah. Apabila yang mengerjakan pekerjaan tersebut banyak orang, maka tentunya mereka membagi-bagi upah tersebut dengan rata. Li'anahu istaraku fi amali ladhi yastahiku bihi al-iwad fastaraku fil iwad. Karena mereka bersyirikat, bersatu di dalam mengerjakan suatu amalan sehingga mereka berhak semuanya menerima bayaran, yaitu dari amalan yang bersyirikat atau bersama-sama. Fa'in amilal amala qabla amalihi bima ja'ala alaihi lam yastahiqu syai'an li'annahu amila ghaira ma'dunin bihi falam yastahiqu bihi 'iwadan. Apabila ada seseorang mengerjakan sesuatu sebelum jelas atau terang pekerjaannya tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu. Karena apa yang dia kerjakan ini tidak izin di dalamnya, dan juga dia tidak berhak untuk menerima bayaran. Jadi misalnya ada seseorang tukang kemudian melihat rumah mau roboh ya kan? Dia langsung betulkan ya, dia enggak berhak menerima bayaran ya kan? Karena dia tidak diperintah. Katanya tidak ada izin pemiliknya. Lo ini saya sudah nggak maaf, sudah tak betul gini-gini. Siapa yang nyuruh? Bisa jadi orang yang punya, cuma tak biarkan biar ambruk gimana? Kamu tak betulin? sehingga seseorang yang mengerjakan sesuatu tanpa izin, maka dia tidak berhak mendapatkan upah atau bayaran. Fa in alima bil ja'li bi asna'i amal aqada min al-ja'li bi mencari ma ya'maluhu ba'dal ilmi. Apabila seseorang mengerjakan suatu pekerjaan yang di sana memang ada upah, namun dia bergabung di tengah-tengah pekerjaan, maka dia mengambil upah sekadar apa yang dia kerjakan dari amalan tersebut. Misalnya upah pekerjaan biasanya satu hari kan, nah dia gabungnya cuma setengah hari, berarti dia mendapatkan upah setengah hari juga. Wa ji'alatu 'aqdan jaizan likulli minat tarafain masahaha, yaitu upah mengupah, ini adalah suatu akad yang dibolehkan. Maka kedua belah pihak ini bisa membatalkannya. Misalnya orang yang akan bekerja dan orang yang akan dikerjain, maka bisa keduanya membatalkannya. Misalnya awan gak jadi, yang punya gawe awan gak jadi nih, atau pekerjaannya awan gak jadi, itu membatalkan. Fa'ingkana al-fasu min amil lam yastahiqu syai'an min al-ja'al. Apabila pembatalan tersebut dari pihak pekerja, maka dia pekerja tersebut tidak berhak mendapatkan bayaran. Misalnya janjian, ya kan? Apa anu ya? Ini rumah ini betulin, direhab misalnya. Kemudian pekerjanya tersebut membatalkan, tentunya pekerja tersebut tidak berhak mendapatkan upah karena belum bekerja. Li'ana asqata haqqahu nafsihi, karena dia menghilangkan hak pada dirinya sendiri untuk apa? Mendapatkan upah. Ka'ingkana al-fasqu min ja'il bakana qabla syuruh fil amal wal amil ujuratan misru amalihi bi anahu amilahu bi iwadin lam yuslim lahu. Dan apabila pembatalan tersebut dari pihak orang yang akan membayar atau mengupah, dan pembatalan tersebut sebelum dimulai pekerjaan, maka bagi si pekerja ini mendapatkan ujroh atau bayaran semisal apa yang dia amalkan, karena dia telah mengamalkan dari suatu amalan upah. Li'anahu amilahu bi'iwadin tam yuslim lahu, karena dia mengamalkan atau bekerja dengan upah. Yang tidak diserahkan kepadanya. Soalnya gimana? Insyaallah akan kita perjelas pertemuan yang akan datang. Ini harus dengan contoh. Di sini enggak diterus contohnya. Ada yang bisa memberikan contoh? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam.